Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ba'd. Qala al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala fi kitabih Hadi al-Arwah qawluhu inna fi mufattahatan damirul jannah fadhahir khilafuh wa anna al-abwaba murtafi'un bih wala damira fihi wa qawluhu inna al-abwaba badalu ishtimal فبدل الاشتمال قد صرح هو وغيره أنه لا بد فيه من الضمير وإن نازعهم فيه آخرون ولكن يجوز أن يكون الضمير ملفوظا به وأن يكون مقدرا وهنا لم يلفظ به أو لم يلفظ به فلا بد من تكبيره أي الأبواب منها فإذا كان التكبير مفتحة لهم هي الأبواب منها كان فيه تكبير للإضمار وتقليله أولى. Ini masih lanjutkan sedikit tentang perselisihan di dalam kalimat مفتحة لهم الأبواب. وفي الصحيحين dan di dalam صحيحين يعني البخاري والمسلم من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوصني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسدى في الجنة ثمانية أبواب دي سرقى ada 8 pintu. Babun minha yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun. Salah satu dari pintu-pintu surga yang 8 ini ada pintu namanya Rayyan. Ada salah satu pintu namanya pintu Rayyan. Yadukhuluhu la yadukhuluhu illa as-saimun. Dan tidak akan ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang puasa. Dinamakan pintu Rayyan mushtaqqun min ar-ray wa huwa zawal dham'an, yani hilangnya dahaga. Rayyan artinya puas dan hilang dahaga, secara bahasa begitu. Dinamakan pintu yang khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa dengan pintu Rayyan sebagai pengganti hausnya mereka di dunia. Pintu kemuliaan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam bab yang sedang kita bahas ini, yakni jumlah pintu surga, ada 8. Salah satu pintu surga namanya Rayyan. Wa fi sahihain min hadith az-Zuhri an Humayd ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga masih di dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Az-Zuhri dari Umayyah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjayni fi shay'in min al-ashya'i fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khairun." Barang siapa yang menginfakkan zaujaini, yaitu syai'ain. Zaujain yakni lebih dari satu. Kalau bentuknya adalah harta, artinya dua bentuk kekayaan yang dia miliki. Taruhlah mungkin tanah dia wakafkan fi sabilillah, dua petak tanah, zaujain. Taruhlah mungkin harta yang dia miliki dia infakkan fi sabilillah lebih dari satu kekayaan yang dia miliki, ini zaujain. Man anfaqa zaujain, siapa yang menginfakkan dua bentuk harta yang dia miliki fi sabilillah, dalam rangka fi sabilillah, maka dia akan dipanggil di hari kiamat nanti dari pintu-pintu surga, daripada setiap pintu surga, memperebutkan dia. Sebagai imbalannya, diperebutkan oleh setiap, di setiap pintu surga. Ya Abdullah, hadza khair. Wahai Abdullah, ini adalah kebaikan. Silakan engkau masuk lewat pintu ini. Yang lain lagi memanggil dia dengan panggilan seperti itu. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلَ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَعْدَ الصَّلَاةِ. Kalau dia adalah orang yang rajin salat, salat wajib ataupun salat sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu khusus, pintu khusus untuk orang-orang yang rajin menunaikan salat. وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَعْدِ الْجِهَادِ. Kalau dia adalah seorang yang mujahid fi sabilillah, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min ba'd shadaqah. Dan kalau dia termasuk orang yang dermawan dengan hartanya, dengan apa yang dia miliki, yang sering, yang gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli shiyami du'iya min bab ar-riyad. Dan barang siapa yang termasuk ahli shiyam, rajin berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu riyad, menunjukkan keutamaan orang yang berpuasa. Bagaimana kalau terkumpul semua pada satu orang, terkenal kesolehannya, rajin salat, dermawan, mujahid fi sabilillah, seperti yang terjadi pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada para ulama yang kaya seperti Abdullah bin Mubarak misalnya, kaya, dermawan, mujahid fi sabilillah, dan kalau berjihad fi sabilillah seringnya menutup mukanya sehingga tidak ketahuan kalau beliau adalah Abdullah bin Mubarak, dermawan, ahli ibadah. Kalau terkumpul semua pada satu orang, dia akan dipanggil dari pintu yang mana? Apakah pintu Riyan ataukah pintu salat? Ini yang ditanyakan oleh Abu Bakar. Faqala Abu Bakar bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi adalah ungkapan orang Arab yang tidak mengandung apa-apa melainkan menunjukkan penghormatan. Wahai Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilka al-abwab min darurah, fa hal yud'a ahad min tilka al-abwab kulliha. Ya Rasulullah, apakah harus, apakah mesti orang akan dipanggil oleh salah satu dari pintu-pintu itu, apa tidak ada kemungkinan ya Rasulullah ada orang yang diperebutkan dan dipanggil dari setiap pintu surga yang delapan? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, ada. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah itu adalah suatu kemestian, kepastian bahwa orang mesti akan dipanggil dari salah satu pintu-pintu surga ini? Apa tidak akan mungkin ada ya Rasulullah orang yang dipanggil dari setiap pintu surga, dia bebas pilih mau masuk dari pintu mana? Dia dipanggil dari seluruh pintu surga. Apakah tidak akan ada orang yang seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada. Dan saya berharap supaya engkaulah orangnya. Rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ambisinya para sahabat Rasulullah terhadap kebaikan. Penasaran ketika dia mendengar bahwa kalau orang yang ahli salat dipanggil dari pintu salat, kalau orang yang ahli puasa dipanggil pada pintu Royan, kalau orang yang terkumpul semua pada dirinya semua ini ya Rasulullah, apa tidak mungkin dia dipanggil dari semua pintu surga? Kata Rasulullah, mungkin. Dan saya berharap engkaulah orangnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu mujahid fi sabilillah. Bahkan kata Imam Ibn al-Madini, a'azzallahu al-Islam bi Abi Bakr yawm ar-Ridda wa bi Ahmad yawm al-Mihna. Allah azza wa jalla memuliakan, melindungi dan memuliakan Islam lewat tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pada hari murtad. Banyak yang murtad dari kaum muslimin yang sepeninggal Rasulullah. Murtad luar biasa. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang memegang kendali dan memegang panglima, memegang kepemimpinan, dia membasmi mereka, beliau membasmi mereka dengan kekuatan yang ada, sampai pada akhirnya kaum muslimin dan Islam izzah kembali. A'adzallahu al-Islam bi Abi Bakr yawm ar-Ridda. Pada hari banyak bangsa Arab, banyak kaum muslimin yang murtad, Allah azza wa jalla memuliakan Islam dengan Abu Bakar. Wa bi Ahmad yawm al-Mihna. Dan Allah azza wa jalla memuliakan Islam di tangan Imam Ahmad bin Hanbal pada hari mihnah, pada hari ujian yang luar biasa di zaman Ibnu Abi Duat, yaitu dipaksa seluruh madrasah dan seluruh masyarakat terutama ulama'nya untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalam Allah. Semua orang terbawa, tidak terkecuali ulama'nya. Paling tidak ada yang berpura-pura mengesankan bahwa dia mengatakan makhluk namun di dalam hatinya mengingkari. Itu paling mendingnya. Sebagian ulama begitu, karena tidak tahan dengan penjara dan siksaan, mereka berpura-pura. Mereka pun juga benar karena terpaksa. Tetapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau tetap tegar di atas pendirian Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Al-Qur'an ucapan Allah dan bukan makhluk. Di penjara, disiksa, didatangi oleh masyarakat penasehat yang berpura-pura sebagai penasihat, wahai imam, kamu sudah dalam keadaan darurat. Daripada kamu hidup sengsara, daripada kamu hidup tersisa, di penjara, disiksa, kamu sudah darurat. Toh Allah Azza wa Jalla mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah mengatakan boleh bagi seorang mengucapkan kalimat-kalimat kufur kalau sudah terpaksa, yang penting hatinya meyakini bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah batin. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, coba lihat di belakang kalian berapa ribu masyarakat yang tersesat gara-gara saya nantinya. Saya bisa saja menyelamatkan diri saya dengan ucapan seperti itu, tapi coba kalian lihat masyarakat awam, mereka sedang menanti dan sedang menunggu apa yang diucapkan oleh Ahmad bin Hanbal, sehingga beliau lebih tetap memilih tegar di atas pendirian, teguh di atas pendiriannya, tanpa barakallahu fikum melihat kebanyakan orang, tanpa terbawa dengan kebanyakan orang. Dan ini adalah suatu prinsip yang patut dicontoh. Gelombang kedua didatangi oleh para simpatisan. Simpatisan yang simpati dengan Al-Imam Ahmad berkunjung ke penjara. Wahai Imam, kami sekarang sedang menunggu komando dari engkau. Apa yang kau perintahkan kepada kami, kami akan lakukan. Kalau engkau memerintahkan kami, kami gulingkan dan kami ngamuk di negeri ini, kami akan ngamuk, memberontak pemerintah. Kata Imam Ahmad, mending saya jadi korban daripada saya nambah korban. Ketulusan seorang imam, keikhlasan seorang pejuang, keikhlasan barakallahu fikum dan keteguhan prinsip yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ini sekali lagi barakallahu fikum patut menjadi pelajaran bagi kita. Di penjara tidak cukup hanya sekedar di penjara disiksa, tetapi beliau tetap berada di atas pendirian. Berarti kita ini mentalnya gak ada apa-apanya. Kadang-kadang cuma takut ditahdir aja udah gak bisa apa-apa. Padahal cuma dibicarain aja penggunanya juga, takutnya sudah luar biasa. Ketemu kita takutnya luar biasa. Afwan ya, sebenarnya sih saya gak ada apa-apa, cuma takut ditahdir. Ini rupanya yang sering disinggung mungkin sebagian orang, mentalitas tempe mungkin seperti ini. Bagaimana seperti ini mau jadi seperti Imam Ahmad? Berapa masa dia bela, berapa masa kekuasaan dia lewati perjalanan seperti ini. Subhanallah, ini pelajaran yang sangat besar dari Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga Ali bin Madini mengatakan a'azzallahu al-islam bi Abi Bakr yawm ar-riddah wa bi Ahmad yawm al-mihnah. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi sahih Muslim an Umar bin al-Khattab an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala ma minkum min ahadin يتوضع فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا كتبت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. دري عمر بن الخطاب بدلم صحيح مسلم, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian setelah dia berwudu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini doa setelah wudu, satu kali aja sudah cukup. Kata Rasulullah, kecuali orang yang seperti ini akan dibukakan untuknya 8 pintu surga dan dia silah dan dia akan memilih yang dia inginkan untuk dia masuki. Keutamaan berwudu dan keutamaan barakallahu fikum menyempurnakan wudu. Dan juga catatan artinya di sini supaya kita hati-hati dalam berwudu. Hindarkan dari anggota wudu kita segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air wudu. Jam tangan, cincin, adonan roti kadang ada sisa adonan atau roti atau cat atau isolasi, hindarkan. Fayasbiqul wudu. Makna isbaqul wudu adalah itmamu, menyempurnakannya dalam keadaan tidak ada sedikit pun dari anggota wudu kecuali terkena air. Kemudian setelah dia berwudu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Rasulullah, akan dibukakan olehnya atau untuknya 8 pintu surga dan dia memilih masuk dari pintu yang mana yang dia inginkan. Zad al-Tirmidhi ba'd at-tashahhud, di dalam riwayat al-Imam at-Tirmidhi ada tambahan Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Ini di dalam riwayat Tirmidhi yang disahihkan oleh al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala. Yang di dalam Sahih Muslim itu aja, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. La ba'sa dibaca. Kemudian zada Abu Dawud wal Imam Ahmad wal Imam Ahmad. Di dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad ada tambahan thumma raka'a nadharahu ila as-sama'. Di dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad ada tambahan kemudian beliau mengangkat pandangannya ke langit. Tambahan ini dijelaskan di dalam tahqiq tambahan mungkarah. Tambahan mungkarah. Demikian dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam Al-Irwa. Tambahan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pandangan ke langit pada saat berdoa setelah wudu, tambahan yang mungkar. Hadisnya mungkar atau lemah, sangat lemah dan tidak bisa diamalkan. Wa 'inda al-Imam Ahmad min riwayat Anas bin Yarfa'u man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala 3 marrat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh futiha lahu abwabul jannati 8 min ayyiha syaa'a dakhal. Hadits ini dilemahkan oleh Al-Alamatul Albani rahimahullah ta'ala dalam Dhaif Sunan Ibn Majah. Di dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan ayat lafadznya dari hadis Anas bin Malik, barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya kemudian dia berkata sebanyak 3 kali asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dia akan dibukakan untuknya 8 pintu surga dan dia berhak memilih untuk masuk dari mana saja yang dia inginkan. Lemah. Satu kali aja sudah cukup sebagaimana di dalam riwayat Muslim. Wa an Utsbah bin Abdullah As-Sulami qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin يتوفى له ثلاث من الولد لم يبلغ الحنف إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. حديث ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib Al-Tarhib dan juga dalam Sahih Al-Jami. Dari hadith Utsbah bin Abdullah As-Sulami Kata Rasulullah, kata beliau, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal atau yang ditinggal mati anaknya, tiga dari anaknya yang belum balig, kecuali tiga anak ini akan menyambut kedatangan kedua orang tuanya di pintu surga, di delapan pintu surga, untuk kemudian memberikan pilihan kepada orang tuanya, terserah mereka mau masuk dari pintu mana saja yang mereka inginkan. Hadis ini bukan menunjukkan keutamaan orang yang meninggal anaknya tiga sebelum balik. Jangan salah paham. Akhirnya setelah mendengar dan baca hadis ini, doa terus, ya Allah mudah-mudahan anak mati sebelum balik. Ini namanya membunuh anak sendiri, haram. Kadang-kadang orang lugu memahami hadis. Anaknya berapa bu? Ya tadinya sih 5, cuman 3 udah meninggal, belum balik. Alhamdulillah bu. Alhamdulillahnya ke sih, kalau alhamdulillah sih alhamdulillahnya, kalau alhamdulillah misalnya cuman 3 yang meninggal sih gak apa-apa. Cuman seakan-akan ini keutamaan, kesan alhamdulillah bu, daripada saya punya anak 9 gak ada yang meninggal. Padahal kan begitu. Ini namanya memahami hadis dengan cara yang salah. Ini bukan menunjukkan keutamaan orang yang meninggal anaknya, menunjukkan keutamaan sabar ketika ditinggal mati anaknya, terutama yang belum balik. Lain kalau ditinggal mati anaknya dalam keadaan sudah berusia 70 tahun. Ditinggal mati anaknya, anaknya udah usia 80 tahun, orang udah gak apa-apa, cukup menikmati dunia. Tapi kalau belum balik, yang namanya orang tua begitu punya anak, sudah dia sudah punya cita-cita dan rencana. Anak saya mudah-mudahan besar, saya akan jadikan ini, saya akan begini, saya akan begini. Ternyata ditinggal mati. Sabar. Qadarullah ma syaa. Sabar dia. Maka kata Rasulullah, tiga anak ini akan menanti kedua orang tuanya di hadapan di setiap pintu surga untuk mempersilahkan kedua orang tuanya masuk ke pintu mana saja yang dia sukai. Ini barakallahu fikum. Sekali lagi, bukan berarti menunjukkan keutamaan meninggal anak. Ketika baca hadis katanya, kalau ditinggal mati tiga orang akan menjadi hijab dan neraka. Bagaimana kalau dua orang ya Rasulullah, dua juga sama akan menjadi hijab dan neraka? Begitu dia cerita, kalau anda sih enak, sudah ada hijab dan neraka. Kalau saya belum. Tuh kenapa belum? Anak saya hidup semua sih udah balik. Lugu. Orang seperti ini lugu. Entah apa yang dipelajari. Harus dipahami antara tasniyah dengan fadhail. Kadang-kadang gak bisa dibedakan. Tasniyah dengan fadhail. Hibur, menghibur, menenangkan dengan keutamaan. Keutamaan melangkahkan kaki di masjid ke masjid, makin jauh langkahnya makin banyak pahalanya. Kemudian dia memilih, kalau begitu rumah saya jauhkan dari masjid, biar lebih banyak pahalanya. Salah. Ini bukan keutamaan dalam artian berarti keutamaan rumah kita harus jauh dari masjid, enggak. Maksudnya memotivasi dan menyemangati orang yang jauh rumahnya dari masjid, jangan putus asa. Rasulullah sendiri rumahnya di mana? Nempel dengan masjid, keluar langsung masjid. Jendelanya tembus masjid. Cuman kadang-kadang orang salah paham. Dia memahami hadis karena rumahnya dekat masjid, akhirnya mutar. Lewat pintu belakang. Keluarnya mutar. Ini bedakan antara tasliyah. Tasliyah itu artinya menyemangati, menghibur supaya jangan putus asa. Ketika Rasulullah tahulah namanya perasaan orang bagaimana sedihnya ditinggal mati 3 orang anaknya, betapa sedihnya dia belum balik lagi, maka Rasulullah menghibur, menenangkan, memotivasi, membangkitkan semangat bahwa mereka, kalau intinya adalah kamu wahai orang tua, tidak mungkin lagi kamu sedih, kamu menangis, tidak akan mungkin 3 anakmu yang sudah pergi ini akan kembali. Tidak bakal. Tinggal kamu sekarang wahai orang tua. Kalau kamu meninggal dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan soleh dan solehat baik, maka niscaya kamu tidak akan kehilangan anakmu. Anakku pada saat hari kiamat akan menunggu kamu di depan pintu surga dan akan menemui kamu sebelum masuk surga dan mengajak kamu, ayo masuk surga. Mereka akan membentengi kamu dan neraka. Mereka akan menanti. Berarti kamu tidak kehilangan anakmu selama-lamanya. Kamu hanya kehilangan anakmu di dunia. Kamu hanya berpisah, dipisahkan oleh dunia. Tapi di akhirat kamu akan bertemu dengan mereka dalam keadaan barakallahu fikum, mereka menanti kamu untuk mengantarkan kamu ke surga. Kan maknanya begitu. Tapi ingat wahai orang tua, kalau ternyata anakmu meninggal kemudian kamu keluar dari kebenaran, meninggal dalam keadaan kamu tidak beramal soleh, dalam keadaan kamu jahat, dalam keadaan kamu jelek akhlaknya, akidahnya, enggak beribadah kepada Allah, maka artinya berarti perpisahan kamu dengan anakmu selama-lamanya dunia akhirat. Di akhirat mereka di surga, kamu di neraka. Mereka hanya bisa menyaksikan dan melihat betapa pedihnya orang tua mereka di azab. Itu maknanya barakallahu fikum. Tasliyah, menenangkan, memotivasi dan menghibur. Rawahu Ibnu Majah wa Abdullah ibn Ahmad an Ibn Umair haddathana Ishaq ibn Sulaiman haddathana Jarir ibn Utsman an Shurahbil ibn Shuf'ah an Utsbah. Ini barakallahu fikum bab yang berikutnya, bab sa'ati abwabiha, luasnya pintu surga. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.